deh. Tak ada gitulah deh. Di anafik lain tapi seorang ayah kena mikir macam mungkin semua tak umur dia kata. Mikir kita jadi ke manusia dia kata tak umur. Tak ada kaipan. Awak macam mana? Tak ada tuan tak ada wakil. Nak wakil dia tangan pukul anak mak-mak. Kena belawai di antara pok itu ni. Mikir dah lupa. Mikir tu jadi belawai. Banting sang wajib. Dia kata bokeh manusia so ni tak belawai dengan diri dia. Manusia kan. Diri dia tak belawai. Dia mikir dia belawai. Tak ada tu fah. Maka faidah hajat. Fah tajna. Maka kami berhajat lah. Ila konu. Sama foto. Gua ada konu. Unik-unik. Jagakan salah. Foto. Mufi. Yang lebih dah diturun iktisab. Yang menjalankan usaha nazariah. Bina darurat. Istri sedih panggil. Nazariah panggil istri sedih. Di sini ni. Makna darurat. Makna tak ilmu lah. Berhajat pada ilmu. Ilmu untuk nak jaga daripada salah dia. Wazarika konu. Panggil bahuan. Mantik. Haha, dah. Cimu tu mantik sebeg. Tak kata dah. Zali tak ada apa dah. Sebab ni pun hasil ilmu dah ruat. Dia tak sebut tak setiap. Tak ada apa dia ulas tu lah. Dah. Maka takut berlaku salah tu lah. Kau ajak yang mantik. Maka berhajak lah kepada konu. Yak simu anhu wa mantik. Wahazah tak boleh mantik. Tengok. Tak boleh mantik. Aku ruwa. Dah. Kita tengok dah. Tengok aku satu sini dah. Dah. Tengok mik sini. Mik kau satu tengok gila non dah. Oh, tarikh banyak. Kena apa ni? Tarikh mati Aristo, tarikh mati Ibn Sina, tarikh mati Ibn Ghazali. Tarikh mati mengapa? Takut imam tak ajin mung. Tarikh mati Indah Ghazali masalah sudah. Dengan apa Ibn Sina? Dengan apa so? Tengok. Nah, dengan apa ni tarikh ni? Masalah aku mari tarikh ni saja. Dengan apa lagi ni? Wah itu. 1, 2, 3, 4. Nah, ni kita lihat satu deh. Dia katanya, kot yakun muminan mufiq, pekdoh banyak je matik kata. Pekdoh. Apa ke pekdoh je matik? Ya, asal itu 2, 3, 4, 5 ni 7. 7 tu mau pekdoh dia. Ni. 7 ni, 7 kara ni panggil pekdoh. Dia mahu tahu mengaji, dia tak pekdoh. Adak ni, pekdoh dah ni. 7 kara tu. Pekdoh yang pertama, yusa'idunan mantik ala idraka hakikah takirina wa fahmi tabi'am dinasyatidan akli. So, dia nak menolong. Nak menolongkan kami. Pak Ito ngaji mantik ni. Akak ulis mu mantik. Atas nak dapat hakikat. Hakikat bagi benda. Hakikat bagi takirina, bagi pemikir kita. Orang boleh tahu kita nak mikir macam ni. Kalau tak ngaji mantik tu, mikir ikut saya. Nak mikir macam ni je. Wafah tabi'am. Pisah dari cara umum. Benda tu ada ni. Lina Syah tadi nak bagi kegiat. Saya makna gerok akal kita. Giat. Makna giat. Nasyah ni giat lah. Kira apa? Nasyah tina giat kita ni al-akli akal. Makna akal boleh gerok, mikir, dikenal, tepat. Yang kedua yang difumatik ialah dia tulis takir. Tujuan yang dimatik ke apa? Iaitu lah untuk takir insan ni. Pemikir manusia ialah istikhlah fil mabadil akli supaya nak cuci, nak wi bersih, wi kena lah. Mabadi akliyah, panggil asah bagi pemikiran kita. Supaya nak wi asah pemikiran kita, kena. Allati yunazimu hadha tafi'i yang mutanzim. Bila nizam. Hadha tafi'i yang nak mikir kita, ada nizam. Kita nak mikir, kita nak isbah tu benda, kita nak kata benda, ni gini ni. Nak mikir dulu. Mantik pula, al-mantik yusa'idu ala tajan nubil wuku fil khotok. Mantik juga jaga, nak tolong kita asah nak menjauh. Saja nak jauh. Berlakunya pada salah. Maknanya kita ni matik ni, nak salah tu payah sikit lah. Salah tadi. Payah sikit lah. Dia cakap tu. Yusa'idu dirazim matik ala irzam al-haq. Maknanya kita ngaji matik ni, kita nak lazim benda kebenar ya. Buat saja ni batil, nak jauh benda hok salah. Hok batil. Hok palsu. Fi tafkirina pada fikir kita. Maknanya kita boleh percaya lah. Hok ni sungguh, hok ni bahaw. Hak ni sungguh, hak ni bahaw. Hak ni kena, ni tak kena. Mantik. Tu dia. Yang dua, yang mu. Yang tanma. Dia satu mantik lah dari bahaya ni. Ada pun tak asuk dari rak. Kita supaya nak buat tumbuh, nak buat ada dah. Numu ni makna numu ni makna itu. Makna subuh. Dah makna itulah. Subuh nak buat ada. Setelah kita nak buat subuh, kita ngaji mantik ni bagi orang bahas. Kita nak buat kaji satu benda. Nak kaji satu benda ni, tak sewi ada ta'asuk. Ta'asuk pada pendapat. Misalnya kita dapat ini. Memang dapat macam tu. Kalau orang tak ajar matik ni, dia nampak hak ya yang kena. Orang lain tak kena. Orang ngaji matik banyak. Boleh terima pendapat. Dapat imam boleh collect lagi. Pak Ito ni bersyukuran. Tak boleh timur ke mari. Makna tu, boleh timur ke mari di antara Pak Ito. Tak ada timur tak asuk. Ni tak asuk. Aku. Aku kena. Masalah aku dah tak kena ni. Dia tak asuk. Kita ni matik ni tak ada timurnya. Nak jaga daripada berlaku ni tak asuk. Yang ketiga pula tu, antu tidak semati ialah jen minha tahlilan. Boleh kita nak tahlil. Nak tahlil satu benda dah. Litarkit luawiyah lapar. Lapar ni kecek tu. Nak tahlil. Waktiyat alfaz alladhi yasta'amiluna. Dan kita nak pilih lapar. Lapar-lapar kita nak kecek tu. Dah. Yang kita guna apa. Yang guna tak ni tu. Bitikoh yang cara laik. Wa mudu'i yang bikin order pak. Wa mudu'i yang mana tu kecek tu. Ikut saya lah. Yang ketujuh pula di rasa matik tu air ala roh di syubah. Ngaji matik ni supaya nak boleh roh syubah. Syubah ni peruk khususnya bak akidah. Roh mari bak akidah. Mari muqtazillah masalah. Tak apalah muqtazillah dah. Mari fok nasoro, fok Yahudi, mari teke bak akidah. Maka kita mari matik lah mari rak. Puno matik di rak waktu nak kena fok serius. Kalau kita kecek kok dia kita pakai lah. Dia bukan Islam. Sama tak? Sekolah ta'ala, kolah Nabi, dah ada kita cahaya mulut dah. Kita nama matik lah waktu. Amal mukaddimah sugro mai ha mai di. Amal mate, maka mate sebagai nak rakkan syubhat dan juga segala kebatilan. Habis. Yang kelapai pula naji mate itu supaya nak tahu adillah sahihah. Dalil hak sunu daripada dalil hak palsu. Boleh makna kita lebih cek. Ni dalil sunu ni dalil bahau. Jadi tu baik nak mate banyak. Hak penting kali yang tujuh tu. Yang tujuh. Tujuannya boleh kita nak rak syubhat. Baktinya kalau kita ngaji mantak, ngaji mantik, mari syubhak. Khususnya kampung kita, mari syubhak. Nak tak enak? Dan kalau tak ngaji mantik, bayar. Nak. Kau hadis tak akar. Habis dah. Tarikh dah. Mantik ya katanya tak. Tengok tak boleh tahan tu pula dah. Tak tahan apa dah. Tengok tarikh mantik. Dia kata tarikh satu, aku satu di situ. Dah. Tarikh dengan boleh tahan tu. Ta'rif bil ghayah fros. Insya-Allah lah kita ngajilah bab ta'rif kita ngaji. Dia ta'rif kedua, ta'rif rosai dengan had. Ikut ta'rif popo. Insya-Allah kita kebah. Gapo ta'rif rosai, gapo ta'rif had. Gupo pese mano, insya-Allah kita kebah temu. Nah. Ya kita di sini mulai ada ta'rif bil ghayah. Ya kata ta'rif mantik ini goyak tujuan dia. Ghayah. Tujuan mantik dia panggil ta'rif dengan rosai kata. Iaitu satu ilmu ya tadi. Anna ta'rif matik bisa merati wagati yang uduros semuanya kata. Dibilikan ta'rif dengan ros. Kita ambil ilmu matik ni, kita goyak ilmu matik ni, goyak tujuh. Ilmu yang menjagakan, kata. Satu ilmu. Soalnya tu, ilmu yang kita nak menjagakan fikir daripada salah. Dia panggil apa? Orang panggil ta'rif dengan goyak tujuh. Tujuh je matik tu, tapi kita buat ta'rif tujuh tu. Maka orang panggil ta'rif ros. Walai sa'ambil hati, dia kata. Amma ta'rif mati bil had, ni had. Bil had ni. Iaitulah ilmu. Yubhazu fihi al-ma'lumat tasawwuriyah wa tasdiqiyah. Sila tu. Iaitu satu ilmu yang bahannya masalah maklumat hak tasawwur dan juga tasdiq. Dua tu dah. Min haizu innaha tuwasilu ila majhul tasawwuri au tasdiqi. Sekiranya sampailah maklumat tak lalu kepada majhul tasawwuri. Mesti tasawur kita tak tahu, kita pergi tahu. Ataupun tasdik yang kita tak tahu, kita pergi tahu. Mesti beliau yang tak tahu, kita pergi tahu. Maka ilmu matik lah ibah. Ataupun, ya tawakku alaiha isol untuk terhasilah atasnya, atas maklumat lah ni tu, nak isol, nak campai. Yang ni campai kepada benda kita tak tahu. Asal kita tak tahu, kita pergi tahu. Maka ilmu matik lah ibah. Hazam habis tak kata, kita pergi sosok. Ulama ta'rif, matik ta'rif banyak. Ini setengah pada Aristo. Aristo ni ulama Yunan. Ulama yang letak ilmu matik. Yang orang kari matik ni Allah iaitu Aristo. Iaitulah Aristo ni orang hidup sebelum Nabi Isa lagi. Yunan, Greek lah ni. Negeri Greek lah ni iaitulah Yunan. Ni pun maju dah dulu. Cuma masa tu ya Nabi tak ada lah. Cuma matik ada lah. Tapi ya buat matik ni cara mikir. Lepas tu kok anda boleh Aristo hidup lah ni. Orang akan masuk Abbasiyah. Masuk Abbasiyah tu. Berlakunya. Terjemuh eh. Masuk daulah Abbasiyah. Gajah pada masa tu. Suruh kepada orang alim. Masa tu terjemuh kita. Daripada luar Yunan. Kepada luar Arabiyah. Daripada luar Cina. Kepada luar Arabiyah. Daripada luar India. Kepada luar Arabiyah. Jadi masa tu. Buat ilmu yang dimaju sungguh. timbul tu jomoh. Maka timbul tu jomoh tu lah, masa tu lah Islamnya kena umat. Dulu dah kena. Mari tu jomoh pada masa Abbasiyah tu lah. Tu jomoh kita, oh jadi ada pula ilmu, umat. Maka mantik tu lah, mantik Yunan tu tak apa lah mantik. Panggil cara mikir tu, panggil hak otak tu. Tak ada, tak ada padu kuat hadis. Tapi tu mari masa belakang ni, bercek, eh, hak ni boleh baik, hak ni tak boleh baik. Hak ni boleh baik, hak ni tak boleh baik. Hak belawai kuat hadis, ah, dah tak. Hak ni tak boleh baik, baik. Lepas ni kita tambah-tambah sikit. Tapi tu hukum dia mantik dah banyak. Hare. Dah, hare bodoh. Ah, patok segiyo ngaji. Dah sunat, dah. Tak pakai wajib bodoh. Lepas wajib sebab kita, kita nak rak syubhat ni pun. Orang nak rak syubhat ni, wajib ngaji mantik. Ni misalnya orang nak rak syubhat orang. Okay. Wajib ngaji mantik. Dah. Hak haram mana? Seperti yang Ibn Tamiyah tak haram. Ibn Tamiyah sebab sengok pada gulungan kita haram ngaji mantik. Bukan semua mantik. Hak haram mantik, mantik Yunan. Mantik ni, mantik buat ni. Mantik hak tak ada uang lagi. Hak tak ada bersih lagi. Maksudnya semata mantik Yunan. Atau haram lagi. Jadi kalau kita mikir dia punuk. Jadi nak berlawai kuat hadis. Ada pun masih yang mengaji sebenarnya tak ada yang istimewa dari bawah ni. Ah, yang tu boleh nak ngaji. Tak ngaji, saya buatlah buat punuk ni kira. Ah, tengok tarikh tu sore. Tarikh Aristo iaitu Al-Mati Alatul Ain. Alat bagi ilmu. Maksudnya tu segala ilmu. Kita nak ngaji segala ilmu. Berarti tak ngaji mati tak boleh. Sebab ia alat bagi ilmu. Ah, wa maudu akih wal ilmu nafsah. Iaitu ilmu tu. Ah, ni rupa dia atau suratul ain ni rupa bagi ilmu. Hak tu di sisi apa? Di sisi Aristo. Yang kedua pula Ibn Sina. Ibn Sina ni mantik. Ulama falsafah Islam belakera. Okey. Okey mas orang ni orang orang dulu sikit pada Imam Ghazali. Mantik ialah huwa as-sina'atun nazariyah. Mana tu? Sina'ah ni. Sina'ah ni masna kele. Soal kele. Sina'ah nazariyah kele bagi nafsi. Kela bagi sisi, soalan macam itulah. Nah, allati tu'arifun yang tak, yang kenal lah, kita kenal lah. Min ayy tasawuri pada mana tasawu wal mawa' yakunu hadis sahih allazi huwa yusamma had. Wal qiyasus sahih allazi yusamma burhana. Apa artinya? Dengan ilmu mantik ni lah, kita boleh tahu kata benda-benda. Dan madah-madah benda lah, mawa' ni benda lah. Madah ni benda, tuatun tu panggil. Yakunu had sahih. Maka kita boleh takrif. Kita lihat benda ni tak ada biasa ni. Weh, masalah. Benda ni tak ada biasa ni. Maka orang panggil had. This is your tarikh dia. Kalau kita pergi kiyah sahih. Kiyah. Muka dimu surah tu bit nanti jauh. Surah kubra nanti jauh. Surah kubra nanti jauh masalah. Orang panggil burhanan. Tak panggil dalih. Ha, di sisi Ibn Sina. Mari pula di sisi Ibn Ghazali. Hujjatul Islam Ibn Ghazali. Siapa? Tarikh dia. Konun. Ha, unik-unik. Konun. Alladhi yumayyidu sahihul had yumayyidu sahihal haddi yang bezalah konu tu akan sahih had sahih hok no takrif no pasal ni kita nak takrif satu benda kena takrif pasal ni syarat 2 3 4 dah wal qiyas an ghairi ha kita qiyas qiyas ni bukan qiyas tu ni bukan qiyas dalam usul fiqh ah qiyas usul fiqh sebab qiyas agak dalam nama ngatu asal tu qiyas dalam usul fiqh. Kalau ni kiyah tu muka timuh suguro kubro natijah. Ha, muka capo dua muka dia tu baik natijah. Ha, teman kiyah di sisi mantik. An ghairihi fayumayyizu ilmi yakin. Maka dan nak beza pula ilmu yakin amma laisa yakin. Nak beza antara ilmu hak sungguh dengan ilmu hak bahaw. Nah, hak cerak dengan tak cerak. Wa ka'annahu dan seolah tak mantik tu mizan. Mata kelo dia kata. Mantik ni seolah mata kelo. Au mi'yat ukurin. Lil ulum kulliha. Bagi semua ilmu. Tapi itulah kata setengah ulama. Kita ngaji segala ilmu. Kalau kita tak ngaji mantik. Berartinya ia tu ilmu dia duk kabur lagi. Ilmu dia tu tak ada tahkik ilmu lagi. Ia nak kejak ke ilmu dia duk ngaji. Kena ngaji mantik. Baru kejak lah ilmu dia. Tapi orang ni mengaji pekoh. Ngaji tauhid. Ngaji nahu. Ngaji suasa tak ada ilmu. Kalau ia tu tak ngaji mantik. Ilmu dia tu tak kejak lagi. Soalnya duk gonjel lagi. Nah, kenapa bang? Ni. Ini kata dia kata. Mizan. Ukur ke? Al-mi'yar lil ulumi kulliha semua ilmu. Dia berarti ngaji mantik. Tapi itu azhar kita tengok ulama ni sedap. Tak kira ulama luruh syarik usul pun telah ada. Hadis tafsir mantik tu lepas lo berlaku. Kau yang sedap. Dia hujuh, dia kecek, dia saruh, dia kari kita. Dia mantik. Soalnya mantik tu lagi darah dia. Kita ni kuliah suruh dia ngaji mantik. Kau cakap luruh tak ngaji. dah habis tu nak ngaji matik-matik nak anda. Tak leh. Dah. Dah tak ada sahibu bahasa di Basri iaitu lah Imam Kutubur Razi. Dah. Dah al-matik qanun Yusina'i iaitu lah qanun hok Sina'ah. Dah Sina'ah ni makna masna, makna kelai itulah buat. Qanunnya buat dah Timuzin ni yang jagokan otak. Anit tazallul tadi duk kabung. Tazallul ni di selera. Dan nak tak rasa yang di punuh dah. Nak jaga daripada punuh. Mumayyiz nak beza listawak. Daripada benar ra'yi anil khata' fil aqaid. Dan nak jaga daripada salah pada ihtiqad. Habis tu orang yang ajiman. Orang yang ajiman tauhid. Cara mendalam ni. Orang, kalau orang mahu tauhid lah. Kena ayat ni. Kalau tak ajiman mati, tak suk ni tauhid. Bukan tak suk ni. Dia nak gigi sutuk. Soalnya dah. Kita dengan gigi sutuk. Gigi sutuk. Ayat nak gedah tak boleh. Cara kita nak gedahnya kena mati. Bawa kita gedah. Nak baca kitab Imam Ghazali masa nak baca Imam Razi nak baca kitab anu Imam Asy'ari sendiri masalah oh kitab Imam mantik kadang-kadang setiap kitab tahu oi tak ada tu dah tak ada kibuk ayat Quran hadis tak ada kibuk kita ngaji belakang ni Quran hadis oh dari nakli dari akli dah apa dulu setiap kitab kita Imam Fahud Ar-Razi tu dah nak setiap kitab ayat tu apa dulu. Apa itu main Mu'tazilah, Karomiyah, Jahmiyah, aduh main apa itu? Duk, main itu. Main mantik. Pahal kita tak timatik, baca tak tipu saja. Padahal kitab belakang, kalau kita ngaji bawah ni, Pukifatul Awam, Masyarah, Sengarum Atif, Jaharah, apa itu daripada buat itu? Daripada buat dulu tu, pahal kita tak timatik, tak tipu saja. Kamu dah main buat lau. Main buat lau saja. Lau. Tapi buat sengah, kita tak ngaji macam itu. Kepala beri. Kepalong dia tu lau buah kalu hatu bek naik kalu ha mustahil kalu ha woci adik mang kalu tu Quran dia antok dah habis tu kalau kita lepak itan moyo kok im kalai kok kena witi sungguh nak mati kalau tak witi mati kok hang gitu ngaji kau dah sutuk di sutuk kau tak amat tu ini lah yang maksudnya habis kata dah tak ada sahibus sulam So ibu sulai itu mati sulai tu lah ni. Kuih mati sulai. Iaitu itu pun berhang kalau kita duduk ngaji tu. Mau kita jawi dah. Iaitu al-matik kalau ah semua khotak film mudah. Iaitu satu ilmu matik. Indo. Oh Indo ke? Matik itu muan. Kita ni. So ibu sulai ni. Tak ni. Oh ni doktor sarah. Kuih sulang. Kuih matik. Kuih buat matik. Matik sulang ni duduk ngaji rumah lah. Indo pun berhang ni duduk ngaji rumah. Dia ada dengan macam tu. Dia ada halun dengan macam tu lah ni. Iaitulah mantik konu asimun lil khotab bil fikir. Iaitulah satu in konu yang nak jagakan salah pada pemikir. Dah. Kau mikir dia salah. Baik kat tu dah. Tak payah pun hari. Sabar. Lihat hana ni tak ada apa lah. Lihat hana ni tak ada apa. Dah. Tengok ada apa lihat hana ni. Kita pergi mau untuk mantik. Kalau ni pun lihat tani. Hak tu lah kot ni. Lihat tani ni. Sebagai huraya di atas ni dah. Di bawah ni dah. Di atas ni. Lupa ni. Kalau tak tahu. Orang ni dia usuk di payah sikit. Orang ni tak boleh doktor. Dia mudah kita. Kenapa? Supa kali ni mengapa jawab ni. Buat tulah lah. Jangan orang ni mengapa mudah. Ni supa je ni. Maudok matik. Maudok ke apa? Haji matik. Sebab setiap imun ni ada maudok. Tak ada maudok. Tak ada imun dah. Wa maudu'uhu dah. Ya tu matik. Ya tu maklum. Tak tahu tak adil lah. Ya ilun maklumat hok tasawu seperti hayawan wan natik kita tasawu hayawan tasawu natik masalah wal ma'lu tasdiki iaitu lah alam mutaghayyirun wa kull mutaghayyir hadisun aje lah alam mutaghayyir sungguh kedak tengok dunia ni ubah maksudnya ubah kita nisbahkan ubah kepada dunia ataupun kita hukum kata dunia ni ubah apa ni apa tasdik. Wah, kulum utara tiap-tiap mana ubah tu pula hadis. Tiap mana ubah tu, ubah kelak cerah. Nah, tu mana baru. Berartinya ada yang menjadi. Dah. Tu baik nanti je, alam hadis tu panggil kiyah tu. Rupa tu panggil kiyah. InsyaAllah ni mengaji tahwa. Tahwa mengaji bakiyah. Bukan kiyah dia tu sufit, kiyah dia mantik tak sama oleh kiyah sufit. Dah. Tu mau dok dia. Wayus haisu, dah. Sekiranya ayu upah ni haisu. Zalikal maklum, benda maklum tasawuri tak ni tu. Yuwas silu ila matlub. Tapa hak kita dah nak tasawur. Hak pasal tasawur. Dah. Hak pasal matlub kita nak tasawur masalah. Hak kita tak tahu masalah. Benda hak tasawur, pasal benda-benda haklub kita tak tahu. Boleh kita dikaji, kita tahu. Misalnya mau terosak bagi orang tak tahu. Mau apa mau komputer bagi orang tak tahu hak komputer. Bagi orang moyak ni mau tarik. Oh siap orang di gambar. Orang mau sini rupa weh. Kalau pergi beli kedah no lah. Ni masuk pergi beli mau beli no. Ada. Dia panggil apa? Yusamma zalika musila ila matlu. Dan setelah tahu ni, mu'arraf. Orang panggil kita nak buat tarikh. Ada. Jadi tujuan hak tasawunya, wisapa kalau kita boleh buat tarikh satu benda. Tujuan dia. Suk situ. Aumin hai tu zalika maklum tasdiki. Hak tasdiki apa? Iaitulah yusilu ila matlu. Matlu tadi itu. Kakaulina alamu hadis. Ha, seperti kita, dunia ni baru. Fayusamma maka dinamuk di makia itu iaitu zalika musila matlu haki panggil hujah sebagai dalil. Ah, ngaji tasdik ni supaya apa? Supaya kita nak buat dalil akli kalau kita ngaji tauhid. Supaya kita boleh buat apa? Dalil akli. Ha, dalil akli dalil tauhid tu panggil apa? Tasdik lah kau tu. Pakar kau kena matik kau tu. Tapi kau kena matik hak lek tasdik. Ha, kalau kita buat dalil akli je orang. Ha, habis. Tu maudaknya tak tu. Tasawur tasdik. Hak tasawurnya siapa kau ada buat tarikh, hak was hak tasdik siapa kita buat hujah ataupun dalil. Habis. Nah, yusyiru syarah. Dah tengok lewa tu, kau satu. Dah. Habis eh. Una ila maudu imati wa annahu yubahasu an tasawur wa tasdik. Ah tu, yalah tu. Dia bahannya bab tasawur dan tasdik. Apa tu ya? Wa tasawur iaitu yusilu ila majhul tasawuri. Sampailah kepada majhul hak benda hak tasawur hak majhul. Berartinya dulu kita tak tahu dah benda satu benda tu bo kita kita kibah. Benda hak kita tak tahu tu masalah kita takrif kata. Bagi orang tak tahu satu benda kita koyak dia. Takrif ke ha? Mau kafir tu gini weh rupa. Sifat ke ha tu panggil takrif lah tu. Kita tak ada bagi mau. Masalah apa lagi? Kita tak tahu no. Masalah. Terus, bagaimana? Notebook. Apa notebook? Ha, dah. Kau ya, tak ada kek. Ha, dia tahu. Aiko, daripada benda kita tahu tu, kita royak dia. Kita royak bagi sang kita, kita tahu. Itu tak ada. Benda ni, biasa ni, biasa ni, rupa sifat kek. Ha, tu ni tak ada. Ha, dah. Ha, huat tak ada. Rupa tu panggil apa? Aku panggil tak ada. Rupa hak kita tak tahu tu benda, jadi kita tahu. Tahu dengan apa? Tahu dengan tarikh. Ataupun kau disyarah. Tarikh. Wa musil ila majhul tasdiki. Kau nak sampai ke majhul tasdiki. Bahawa kias. Maka kias tu panggil apa? Panggil hujah. Tarikh. Hujah ada dalih. Kalau dunia ni baru. Apa? Kalau Tuhan ni lemah. Maka. Kalau Tuhan ni tak kuasa. Maka dia lemah. Maka dia lemah tak ada hadis. Makhluk. Sedangkan makhluk ni. Alim musyarah. Kita nampak dah tengok. Kalau gitu Tuhan tak boleh jadi. Lemo, maka saya kuasa hari panjang. Maka panjang-panjang pasti panggil apa? Tasdik. Tasdik tu. Maka panjang tu panggil apa? Panggil boleh buat dalih. Tujuhnya hak panjang, hak tasdik panjang-panjang tu panggil apa? Supaya nak buat dalih. Panggil dalih akli nasbah kita ngaji tauhid. Ha, dia pakai tauhid. Ha, dah. Wakat ta'arf mana tika ada taksi matik lah. Tiga dia kata. Taksi matik ada tiga saya kata. Pertamanya aksam tasawuh. So, wal hukumu hukum, iaitu bab tasdik. Yang ketiganya bab istidlal. Tiga. Tengok ulama dah. Fattasawu ialah idraku mahyasa bitasa situ. Summa hukmu alaih habi anahu mawjud. Summa ikumatu dalil. Ha, misalnya. Tiga tiga kali kata dah. Kita ya wakmu. Pertamanya tasawu. Sudah tasawu kita hukum. Kamu dia kena ada dalil. Masalah kita katanya. Alamu hadis. Dah. Kita nak kata macam alam hadis. Kita kata macam alam lah. Tasawuf alam tu dunia. Eh, dunia Allah. Tasawuf hadis. Kemudian kita hukum pula kata dia. Dunia ni baru. Eh, hukum. Dua. Dunia baru. Lepas tu, mana dalil? Ha, tu kajak. Alamu mutara jiru. Ha, dalil tu kita. Apa? Alamu mutara jiru. Tiap-tiap dunia ni benda ubah. Gelak je kau. Gelak je kau. Gelak je kau. Hujan marah. Hujan marah. Boh. Semua gerak orang yang ada ubah. Ubah mah. Maka tu berulang. Tiap-tiap benda berubah tu baru. Dulu tak ada. Dia ada. Tak ada, ada. Tak ada, ada. Hidup mati. Mana? Ah, ada mana ada? Ada. Ha, ah, dia panggil. Hadis tu. Maka tu baiklah. Sebab ada tadi tu. Katanya alamu hadis. Maka tadi mana? Alamu tarajid wa kulmu tarajid. Hadis tu tadi dia tu. Ah, tu. Jadi cukup tiga. Cukup tiga. Tu panggil mantik cara kata-kata je kata. Ni setengah ulama. Isbab lu ada benda. Kita hukum bagi benda tu. Lepas tu kita royak dalil bagi benda. Jadi cukup dikekal. Tuhai, ha, kita isbab. Tuhai, ha, isbab tu tuhai dah. Để con nó đã lên hạp rồi. Để đây. Ah, dah tahu tu, wah, enda makan mau tak tu, mau duduk mati. Tak tu, dia kecil tu lah ni, dia musim tu lah pula. Dia mulai musim tu lah. Mau duduk mati dah, mau duduk tak tu lagi, wah, mau duduk mati tu lah dah. Kita di mana pula ni? Dah. Ha, ini misal, ia banding dah. Hal ni ia banding dengan ibu lain ni. Ia ngajak ibu lain. Wah, dia tak tahu, orang dia tahu. Tak tahu, tak wakuf. Dan dia katanya boleh-boleh hati masyru' ala maudu' ilmi anna al-ulum la tamayazu ziyadat tamayuz illa bitamayuz maudu' ha'ana. Oh, ya ada ini. Kok mana boleh duduk-duduk bahabak maudu' dia kata. Dah, boleh duduk bahabak. Sebab dia katanya, musanih kita katanya, boleh nak beza di antara ilmu dengan ilmu lain ni, di maudu'. Maka, misalnya kita ada ilmu sopai, ilmu mantik, ilmu nahu, ilmu sorah, ilmu balaghah. Boleh duduk beza dah. Ni ilmu ni, ilmu ni, ilmu, ilmu. Dia beza tak lah. Beza di maudok, dia kata. Masalahnya katanya. Baiknya ilmu fake, masalahnya kata. Ilmu fake. So, sungguhnya beza daripada ilmu surupai. Tak suka. Di anna maudok umar, mutawa maudok pula, tak suka. Maudok fake, apa? Alun mukallafin. Maudok ilmu fake, dia bahawa. Bahabak perbuatan mukallaf. Semaya, ha, perbuatan mukallaf. Poso, perbuatan mukallaf. Nikah, perbuatan mukallaf. Kenapa lagi? Gerah, perbuatan mukallaf. Gak lagi, gigi curi bagai demo, ha, perbuat temu kalah. Ha, semua tu perbuat temu kalah kau, ha, tu mau dok pe. Ali ha, anal fakih, kano tu pekoh tu bahasa yub hasu anhuma, deh, tu bahasa deh itu keluar tu min hai suhal, sekiranya halah, ha, buat macam ni boleh weh, buat macam ni hare, ha, ni buat rumah hare, ha, curi hare, minum agak hare, ha, perbuat temu kalah kau tu, wasihah soh, ha, maye rupanya soh. Wal fasah awak macam ni tak sah. Ha, tu pekah. Wa maudu' usul. Eh, maudu' usul. Ini usul pek itu dah. Adillah tam'iyah dalil. Sebab ulama usul pek ni tu bahabak dalil. Nombor dalil tu untuk waktu buat hukum itu pekah. Eh, li anna usuli. Kerana ulama tu usul pekah. You bahasa anha min hasu istimpa ahkam syariah. Supaya nombor hukum. Daripada dalil yang mari. Ati musolah. Masalah ayat Quran. Ha, dalil tu baik juga. Oh, sini dalil kata boji semaya. Ha, tu ulama usul ekor. Wi dalil ni tu ada tu ekor. Tu ekor buat kita. Tu baik. Kata semaya hukumnya wajib. Padu eng. Ha, tu baik. Tu ekor. Tapi itulah. Beza dan antara ilmu tu. Bezanya di maudok. Tu ya. Begitu buat mantik. Tapi tu hidup panjang buat maudok tu. Tak kata dia kecil. Ha, dia kecil kan. Soalan tu buat soalan lah kan. Apa boleh hidup kecil buat maudok kan. No, no, ya ni. Habis kat tu dah. Ha dah. Kita pergi ke satu. Dah ni. Oh ni tak lepas sini dah. Maudak dah dua mati. Tak lepas dah. Kita pergi pula. Ikhtilaf ulama' fil hukmi di rasim akilah ulamu. Ngaji hukum mati. Tengok kata aw jabadah wajib. Wajib ngaji. Tengok ulama' kata fardu kifayah. Mana lagi? Ini di dua dah. Tengok lah tu wajib au jabat dirosah. Tengok yang kedua pula katanya fardu kifayah. Ha dah. Yang ketiga pula. Ha, wa ada jami' akhad iaitu lah ulama seperti Ibnu Salah kata haram ngaji. Tubiknya tiga. Tiga pendapat. Pertamanya wajib fardu kifayah. Wajib sini, wajib tak jauh. Hak nak bahabak tu, nak jaga. Tak, kan wajib ni. Ada kifayah. Sebab tinggal di kampung kita, kena reti. Kena ada sorak reti masak. Di kampung kita. Kalau tu selera tak buat, mari syubah lah. Oh, ya tak? Haa, itu juga, ya tak? Yang ketiganya, hari. Tiga pendapat. Satu, dua, tiga. Mana dalil? Wa bunuh solah wa nawawi harama. Eh. Wa kola kau mungyam bari ayat lama. Ni tak nak sebut sini ni. Eh, makna kata di sininya hok hok pio kata ni wah hok kata yang bagi ni hok kata fardu kifayah ni iaitu Imam Ghazali. Imam Ghazali dia katanya ni wahum yaqtid bi kalim mi'yari deh iaitu mereka itu ulama manatikah katanya kalimah mi'yar iaitu qawani deh qanu mantik yusbih bin nisbati lil mufakkir nisbah kepada orang mikir deh kama ayat seperti mak ayat ni meyak deh ukure-ukure hak tetap ya ibu ayu rako supaya nak akak nak akak deh nak akakkan ilaiha kepada kodekot kaedah ni pukul lu takik soal supaya nak beri akal ataupun mencari dia betul. Dia betul. Kalau lu salah tu dia betul. Wahadi fikrah inda Ghazali. Di situ Imam Ghazali. Imam Ghazali tak ada takdir lah. Imam Ghazali katanya kadu payah di situ. Hak terwajib tu pihak tak tahu tu. Nah. Ada pun hak kata harai pihak Ibn Salah dengan Nawawi. Imam Nawawi. Imam Nawawi kata harai ke jimantik. So we be hemat lah. Dah tengah orang di hujung kata, mati dengan dia. Imam Nawawi kata harai. Nawawi kecil lah mati dengan apa harai. Bukan semata-mata. Baik itu kita tahu kan dah. Jadi itu Imam Ghazali dengan Imam Nawawi ni. Oleh slogan lah. Selagah. Kalau siapa, kalau pek kat pek siapa ini. Kalau akidah kat ni sunnah wajamah. Ni, buat ni belakang ni. Ni, Ibn Salah pun kalau pek siapa ini. Nawawi pun siapa ini. Imam Ghazali pun siapa ini. Kalau pek, kalau buat akidah ada sunnah wajamah. Lepas tu duduk di belawai. Hukuh hara di belawai duduk gitu tu. Dok, penuh lah lah. Hak Ibn Salah Nawawi kata hara di sini. Itu mantik Yunan. Mantik hak tak ada siap. Hak tak ada uang. Hak tak ada bersih. Adapun hak Imam Ghazali hak tawajik ni, hak bersih dah. Tak boleh nak maji. Gitu lah. Beza situ lah. Tapi setengah orang tak kena beza. Ni kata hari ni. Tak boleh maji. Setengah orang. Imam Nawawi pun tak cahaya kata Imam Nawawi. Tak boleh kacik. Dia memang matik kat jaga-jaga pun. Dia matik kat tu. Mu tak cahaya kata Imam Nawawi tak hari. Matik nak lah. Dia memang matik juga. Matik nak lah matik. Matik nak lah matik lah. Lewi kerti. Kita hanya matik. Poh, bukan mutlak matik. Matik dah luar matik diunang tu. Lepas tu matik caput tu. Habis. Wal ni ada yang kata ni. Ni kata ni. Hak ni. Walladhi yazhad. Hak zuhirnya anak imamai. Ni dia kata ni. Ibn Salah dengan Nawawi. Innama arada. Yang kanaklah kedua Ibn Salah Nawawi tu. Fi tahrihima. Daripada mula hari istighal matik iaitu zalika. Kenapa? Al-mantik al-makhluk masaifatah musyakkah fil angkot imanih sabitah. Ha tu. Iaitu mantik hok caput dengan mak capa sapa Yunan itu. Musyakik yang dibuat dikeliru. Fil akhok ni imaniyah. Tu. As-sabitah. Dan juga. Walati tu'ati ilal kufwan tolar. Yang membuat untuk kupur dan sesak. Iaitu mantik Yunan. Hok tu Ibn Salah dengan Nawawi Taharir ni. Ada pun wakwi kata beza di antara hok ni sungguh, hok ni benar. Hok tu perlu ngaji. Seperti yang Ibn Ghazali kata ni. Awi kita beza dah, awi kita beza situ. Tapi dia beleng. Itu dia bidah ke diri. Lepas itu mati, jadi bidah. Walladhi naro anna zumati min furu kifayah. Ya beda. Hak kami nampak iaitu fok-fok. Doktor yang tanya, ngaji mati tu, yang panggil fardu kifayah. Supaya ilmu lain lah. Pengaji nahum, macam dia sorah. Supaya lain lah, yang panggil ilmu fardu kifayah. Maksudnya, lek apa makna atau lek apa kita. Nah, dah lah, ngaji mati tu. Supaya apa? Wakho satu. Dah khususnya. Khususnya bagi orang nak ada habu eh. Dah, anfusahum, makna terdia ni sanggup. Soalan terdia ni sanggup diri dia dah. Tak sebut ni sanggup, setelah ada habu eh, diri dia tu, litifah untuk nak rak, untuk nak tepih. Anil akok eh, daripada akidah. Daripada kita akidah al-sunnah wa jamaah, dia sanggup diri ni untuk nak jaga. Kedua sini namanya, warak untuk nak rak ala khusumihim. Atas teru daripada Puan Yahudi, Nasrani, Puan Tashid. Sebenarnya, bil hujah ikna. We ada dalil dan we cocok hati. Artinya kalau dia sini, wajib yang ngaji. Lalu intah dia. Jadi dia sanggup aku ni. Ya lah diriku untuk nak jaga kita, nak nerak buat tu. Wajib bagi dia kena ngaji matik. Kalau tak ngaji matik, selerok-erok je. Tapi kalau cara umum dengan mama kita ngaji, nah, lalu dia payah. Ya, ibas itu. Ingat pula lah ni, cara hukum. Habis. Dalam dia kita, kita minggu depan pula lah. Tak apa, tak ada belik dah. Tak apa dah. Kabar dia kata minggu rupai dengan dia adalah lah ataupun dilah lah lu cerua. Saya kabar dia kata inilah. Hai. Hai nak ada orang. Aku senang hari ni. Ada. Ada dua.